بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Umarah Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallam bisab' iyadatil marid wa tiba'il janaiz wa tashmitil atis wa nasiril dha'if wa aunil madlum wa ifsa'il salam wa ibraril muqsim mutafakun alaih hadha lafzu ihda riwayatil Bukhari. Kata Bara' Rasulullah SAW memerintahkan kami anjuran untuk 7 perkara: menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, menjawab orang yang bersin, membela orang yang lemah, membantu orang yang terzolimi, menjawab salam. Dan ini syahid dalam bab, karena babnya salam. Menyebarkan salam dan memenuhi sumpah, atau orang yang bersumpah. Memenuhi artinya apa yang dia sumpahi kalau berkaitan dengan kita, kita penuhi agar dia tidak menyalahi sumpahnya. Misalnya, dan itu banyak di Arab sana terutama, kalau dia menginginkan kita datang ke rumahnya makan, misalnya mendatangi undangannya, mungkin orang misalnya beralasan sibuk, waduh gak bisa saya sibuk hari itu, saya banyak kerjaan. Itu kadang mereka sampai sumpah, wallahi kamu harus datang makan di rumahku. Nah, itu ibraril muqsim. Kita penuhi sumpahnya supaya dia tidak menyalahi sumpahnya. Kita datangi undangannya. Demikian hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Dan ini lafaz salah satu riwayat di Bukhari. Kata Nawawi dalam syarah Muslim, di riwayat ada beberapa perbedaan. Ada yang menyebutkan wa insya dubdallah. Dari 7 ini yang Rasul ajarkan anjuran, ada yang disebutkan insya dubdallah, mengumumkan barang temuan atau barang hilang. Ini siapa yang merasa punya barang hilang, hubungi fulan. Itu sebagai ganti ibraril muqsim, masalah sumpah tadi. Nawawi sebutkan juga di riwayat tersebutkan waraddis salam, menjawab salam, sebagai ganti ifsa'us salam. Kalau di lafaz ini menyebarkan salam, di riwayat lain lafaznya menjawab salam. Baik. Itu beberapa perbedaan lafaz terkait 7 yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Nawawi nukilkan itu ijma' Sepakat para ulama fuqaha kalau itu sunnah. Dan sama hukumnya sunnah, baik itu orang yang kamu kenal maupun tidak kamu kenal. Kamu jenguk ketika kamu tahu dia sakit. Sama pula baik itu orang dekatmu, ada hubungan keluarga misalnya, atau itu orang jauh, orang asing. Yang kedua, ittiba'ul janaiz, mengantar jenazah. Ini juga ijma' sunnah. Dan sama juga sunnahnya, baik itu jenazah yang kamu kenal ataupun kamu tidak kenali. Jenazah orang kerabatmu, dekatmu ataupun orang jauh. Adapun tashmitul atis, menjawab orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah. Di riwayat lafaz disebutkan watasmit al-atis dengan sin, bukan shin. Tapi di sini yang dibawakan Nawawi dengan shin, watasmit al-atis. Ada juga lafaz dengan sin, tasmit al-atis. Dan itu dua kata yang masyhur dipakai dalam bahasa Arab. Kata Imam Al-Azhari, tashmitul atis, at-tashmit zikrullah dalam segala sesuatu, itu tashmit namanya. Yushammit artinya orang berzikir, menyebut nama Allah dalam segala urusannya, termasuk zikir dia mendoakan saudaranya yang bersin, yarhamukallah, maka disebut tashmit. Wa tashmitul atis, asal makna tashmit itu doa atau zikir. Disebut demikian karena orang yang bersin pada keumumannya ada apa ya, kondisi diri atau kejiwaannya kacau, labil, atau bahkan ada gundah gulana, bingung. Terlebih kalau mungkin terulang, khawatir ini nanti penyakit dan sebagainya. Makanya ditenangkan, disunahkan, ditenangkan dengan didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu sehingga kamu tenang, tumaknina, tidak gusar, tidak gelisah dari apa yang akan menimpamu. Ibrarul muqsim atau qasam, memenuhi sumpah, ini juga sunnah atau mustahabbah dan muta'akidah. Sangat ditekankan sunnahnya itu, sangat di, yakni sunnah mu'akadah, untuk orang itu memenuhi sumpah saudaranya. Tentunya Nawawi sebutkan kalau tidak ada di situ mafsadah, madarat, tidak ada kerusakan atau madarat yang kamu khawatirkan. Maka jika ada kekhawatiran mafsadah tertentu, boleh orang untuk tidak memenuhi sumpah saudaranya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan ketika beliau mentakbir mimpi, makna mimpi ini begini, begini, begini, dan itu ada Rasulullah SAW di situ, maka Rasul katakan kepadanya, asabta ba'dhan wa akhta'ta ba'dhan. Abu Bakar, takbir mimpimu sebagiannya benar, sebagiannya salah. Maka Abu Bakar karena ingin tahu, bersumpah beliau. Bersumpah, wallahi ya Rasulullah la tukhbiruni bihi. Demi Allah ya Rasulullah, kabarkan kepadaku di mana kesalahanku, yang mana aku salah. Tapi Rasul katakan, la tuksin, jangan kamu sumpah. Dan tidak dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan di situ mungkin kebaikan. Kalau saja dikabarkan, orang semakin, yang kalau itu kebaikan bisa tertipu dengan mimpinya, wala selama dia ditakbirkan mimpinya baik begini orang soleh, akhirnya kurang ibadah semangatnya. Atau kalau itu kejelekan, akhirnya dia ketakutan, bingung, ini terbawa. Maka Rasul tidak kabarkan. Asyahid tadi, kalau ada kejelekan, maka jangan memenuhi sumpahnya. Apapun itu, termasuk kemaksiatan misalnya. Kamu tahu keumuman orang ada maksiat dalam acara-acara mereka, misalnya walimah atau apa, resepsi. Kemudian karena dia sangat berharap kedatanganmu, dia sumpah misalnya, demi Allah kamu harus hadir. Ini anak sematawayang saya, ini anak terakhir saya misalnya. Demi Allah kamu harus datang. Sementara kamu tahu kalau kamu datang, di situ ikhtilat, campur baur laki wanita, di situ ada musik, ada yang haram, maka jangan penuhi sumpahnya. Asyahid selama tadi catatannya, selama tidak ada kerusakan, tidak ada madarat, sunnah yang sangat ditekankan untuk dipenuhi sumpahnya agar dia tidak melanggar sumpahnya. Adapun yang keempat, nasrul mazlum, membela yang terdolimi, ini fardul kifayah dan termasuk dari keumuman amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan membela yang terzalimi juga terarah kepada yang punya kemampuan, bagi yang punya kemampuan dan tidak khawatir madarat pada dirinya, tidak khawatir madarat menimpa dia. Maka sunnah untuk dia bela saudaranya yang terzalimi. Adapun kalau ada kekhawatiran madharat tertentu bisa menimpa dia, ya, orang ma'dzur untuk tidak membela. Dan misalnya ada orang terdolimi. Kamu tahu memang terdolimi, ditindas oleh beberapa orang kuat, orang jahat, bersenjata dan kamu misalnya dengan niat baik ingin membela, kamu bisa celaka. Maka bukan demikian yang dimaksud hadis. Tapi kamu bela selama enggak ada madharat yang kamu khawatirkan terhadap dirimu dalam membela orang yang terzalimi ini. Termasuk membela orang yang terzalimi adalah terzalimi baik itu pada darahnya atau bahkan nyawanya, disakiti orang, dicelakai, atau pada kehormatannya, dituduh yang tidak-tidak, difitnah, maka kamu bela dengan itu enggak benar. Yang saya tahu fulan yang dimaksud orang baik, dia orang soleh, dia orang ahli ibadah, masya Allah akhlaknya, dia orang yang amanat. Kamu bela karena dia terdolimi. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan yang membela saudaranya yang terdolimi, Allah akan bela dia di hari dia sangat membutuhkan itu, pembelaan dari Allah. Yang tidak membela saudaranya di waktu saudaranya terdolimi, ya Allah juga akan meninggalkan pembelaan terhadap dirinya di saat dia butuh-butuhnya. Dan kadang dia tahu saudaranya bersih dari tuduhan yang ditujukan padanya, saudaranya jauh dari tuduhan-tuduhan itu terkait kehormatannya, maka kita disyariatkan membela, merupakan kejelekan, merupakan aib dan cacat pada seorang muslim. Tahu saudaranya terzalimi, dia mampu membela, tapi dia gak mau bela. Dia lebih memilih diam, membisu seribu bahasa. Saudaranya dihabisi, dicela kesana kemari, dikatai ini, dikatai itu, difitnah ini, dia diam, gak ada pembelaannya. Mana imanmu, mana pembelaanmu, mana persaudaraanmu. Makanya Rasulullah katakan nasrul madlum, yang terzalimi kamu harus bela. Dan di situ enggak ada yang kamu khawatirkan, kamu sebatas membela kehormatan saudaramu yang dihancurkan. Atau itu terkait hartanya, ditipu orang atau dibawa lari atau misalnya, walhasil kamu bela. Ini nasril madlum. Adapun ijabatul da'i, memenuhi undangan, yang dimaksud undangan, undangan walimah atau semisalnya. Kalau itu walimah, walimatul urs, maka itu wajib untuk dipenuhi. Karena hadis wa man lam yujib faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memenuhi undangan itu walimah, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim Rasulullah SAW. Tentu itu pun dengan beberapa catatan yang fuqaha sebut, antara lain enggak ada maksiat di situ, ada dalam kemampuanmu. Karena misalnya kamu diundang tapi Allahumma barik yang walima di sana Jakarta atau di luar pulau sana. Datang ini walima di luar kemampuanmu. Karena harus naik pesawat misalnya atau biaya kamu enggak memiliki, maka enggak wajib. Yang wajib kalau itu dalam kemampuanmu, kamu bisa datangi. Juga selama dalam acara itu tidak ada kemaksiatan kepada Allah dan tidak didahului, yang ketiga, tidak didahului oleh undangan yang lain. Sehingga kalau kamu diundang si A, kemudian berikutnya si B ngundang kamu, si C juga di waktu yang sama misalnya, ya enggak wajib bagi kamu memenuhi undangan B atau C, karena sudah terdahului oleh undangan si A. Taib. Adapun yang selain walimah itu sunnah memenuhi undangannya, baik itu undangan makan-makan atau yang lainnya, undang untuk datang ke rumahnya misalnya, sunnah. Karena itu membuat senang tuan rumah dan mempererat hubungan persaudaraan dan cinta kasih sayang antara muslimin. Ifsa'us salam. Adapun yang kelima, menyebarkan salam, diperbanyak, disebarkan di salam itu kepada setiap muslim. Seperti yang telah lalu, wa taqra'us salam 'ala man 'araft wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada yang kamu kenal maupun tidak. Adapun menjawab salam telah lalu juga penjelasan kalau itu wajib dan itu ijma'. Adapun insyadud dhalah dalam riwayat yang Nawawi bawakan adalah mengumumkan barang hilang diumumkan itu jika kamu ambil barang yang hilang atau jatuh. Dan itu fuqaha bahas dalam bab khusus namanya luqatah. Babul luqatah. Luqatah itu barang temuan. Nah, ini kamu jalan melihat ada barang tertinggal atau jatuh di situ. Diperintah untuk diumumkan selama 1 tahun. Nah, untuk mengambil barang jatuh atau yang ditemukan ini, apakah itu wajib atau mustahab sunnah, khilaf di kalangan fuqaha. Di madhab Syafi'i sendiri yang dikuatkan kata Nawawi itu mustahab. Mustahab untuk diambil, diamankan. Ada jam tangan jatuh misalnya, kamu ambil untuk kamu umumkan, maka tidak wajib. Pendapat kedua di madhab juga Syafi'i itu wajib. Pendapat ketiga mereka rinci, kalau itu di tempat aman maka sunnah untuk kamu ambil. Ini kira-kira aman dari kerusakan, nggak kena air hujan misalnya atau apa, atau aman dari orang agar tidak di salah gunakan, diambil, dicuri orang. Padahal itu tempat aman, maka gak wajib untuk kamu ambil. Biarkan aja di situ. Kalau kamu mau ngambil ya sunnah hukumnya. Tapi kalau itu di tempat yang gak aman, kamu khawatirkan kalau gak kamu ambil akan hilang dan sia-sia itu harta, maka wajib. Ketiganya ada di madhab Syafi'i. Adapun pengumuman atau mengumumkan barang hilang, Rasulullah katakan arif hasana, umumkan selama setahun. Yang kehilangan barang hubungi fulan misalnya. Maka itu satu tahun itu ijma, fuqaha sepakat diumumkan dengan syarat atau ketentuan kalau barang temuan itu bukan barang murahan, bukan barang sepele atau yang tidak berharga. Maka kalau itu barang-barang yang tidak ada nilainya atau sangat murah, batasannya, karena itu berbeda-beda orang, satu bilang berharga, satu bilang enggak nanti. Tapi batasannya mereka sebutkan irtafa'a anha ausatun nas. Orang-orang tengahan, orang-orang sederhana, ini enggak terlalu kaya tapi juga enggak miskin, orang cukupan lah. Irtafa'a artinya orang seperti mereka pun enggak nganggep lah gitu. Enggak merasa kehilangan juga. Ini kalau fuqaha dulu mencontohkan seperti tali dan tongkat. Dia memang barang, tapi ya kalaupun hilang misalnya orang enggak sedih amat. Tongkat kayu misalnya untuk dia jalan. Atau yang semakna dengan itu kalau sekarang misalnya pulpen, kurang lebih pulpen satu lusin bisa diberi 5.000 sekarang. Ada pulpen jatuh, ya barang memang berharga. Tapi kan orang, keumuman orang halang pulpen gitu. Maka gak wajib untuk kemudian dia ambil, dia umumkan siapa yang kehilangan pulpen. Dia tafiha, barang murahan. Murahan bukan di dalam, bukan untuk meremehkan atau menyepelekan harta, tetapi tadi terkait kewajiban untuk diumumkan. Kemudian yang juga fuqaha sebutkan, dia tidak ingin untuk menjaga barang ini untuk pemiliknya. Oh, ini satu sudah barang berharga, temui barang bernilai, entah itu jam tangan atau yang lain. Dia tidak ingin, biar saya simpan, saya jaga untuk orangnya. Tetapi ketika dia menginginkan untuk memiliki barang ini, boleh kamu miliki, tapi setelah kamu umumkan satu tahun dan gak ada yang ngaku, gak ada yang datang kemudian menyatakan sifat-sifatnya begini-gini, ciri-cirinya. Gak ada itu, kamu ingin memilikinya, boleh. Kamu ambil dan kamu umumkan dari satu tahun. Adapun kalau dia ingin menjaga, menyimpan, Maka tergantung siapa yang datang kepadanya. Tinggal dia tanya. Makanya Rasulullah katakan arifha ifasoha. Kalau terkait onta misalnya, sebutkan ciri-cirinya. Enggak sembarangan kemudian dikasih. Oh ya, ini dompet misalnya merek ini, warna ini, bentuknya begini, isinya ini, berarti betul dia punya. Rinciannya dia tahu. Jam tangan saya merek ini, begini, gini, warna ini. Kalau memang dia sebutkan ciri-cirinya benar, ya dia kasihkan. Kalau enggak, tetap dia menjaganya. Enggak ada batasan 1 tahun, seterusnya. Kalau dia memang ingin dari awal menjaga dan menyimpan barang ini. Itu enggak ada batasan waktu. Tapi kalau dia ingin memiliki 1 tahun, diperintah untuk mengumumkannya. Perkara yang juga berkaitan dengan insyadud dhalah, mengumumkan ini, fuqaha menyebutkan yang dimaksud diumumkan di tempat keramaian atau banyak orang, atau di tempat dia temukan. Di keramaian ya mungkin semacam pasar, atau di luar masjid, terutama seusai 5 waktu atau Jumatan, karena di situ kumpul banyak orang, sehingga besar diharapkan yang empunyanya mendengar dan bisa datang menyebutkan ciri-cirinya sehingga bisa dikembalikan. Ini mungkin tempat-tempat semacam itu, keramaian. Di tempat orang berkumpul banyak di situ. Diulang sebatas adat keumuman orang. Ini diulang beberapa kali. Tadi di Jumatan misalnya, di luar masjid sana. Orang saat pulang atau pulang sholat 5 waktu. Bahkan kalau di Syafi'iyah disebutkan pertama diumumkan pada tiap hari diulang, yang kehilangan barang ini, barang ini. Masih gak ada yang ngaku, ya sudah, cukup sekali seminggu, yang kehilangan barang ini, ini hubungi bulan. Masih gak ada yang ngaku, ya Allah, sebulan sekali. Demikian. Terkait insyadud dhalah, ada 3 macam dhalah, barang hilang ini atau barang temuan. Yang pertama yang tadi remeh, tadi murahan, yang orang-orang menengah tidak menganggapnya, maka boleh diambil dan bahkan boleh dimanfaatkan. Jadi fuqaha dulu menyebutkannya seperti cambuk untuk menyambuk onta atau kambing, tali sepatu, tali sandal, atau kue. Tapi ini relatif kue. Kalau zaman dulu ya rodif namanya, murah. Ya, sepotong kue untuk makan mereka. Tapi sekarang berbeda-beda. Kue ada yang 100.000. Maka bukan dikatakan orang meremehkan. Kehilangan itu bisa nangis orang. Jatuh satu kotak kue yang kamu tahu ini harganya Masya Allah mahal. Tapi yang dimaksud ini tadi, contoh barang-barang remeh yang orang gak nganggep lah, maka boleh dimanfaatkan. Sandal, ini juga relatif nanti. Kalau sandalnya bermerek, ratusan harganya. Tapi ya ini kira-kira sandal jepit misalnya harganya 2.000, 5.000 atau lompen misalnya. Semisal itulah, walhasil yang orang tidak merasa sedih atau tidak merasa kehilangan. Demikian Jabir meriwayatkan rakhasalana Rasulullah fil asa was-saut wal habl. Rasulullah beli rukhsah keringanan untuk kami ambil kalau barang temuan berupa tongkat, cambuk, tali dan semisalnya. Maka enggak perlu diumumkan. Yang kehilangan tali, yang kehilangan tongkat atau semisalnya, enggak perlu, boleh dimanfaatkan. Yang kedua, ketika barang hilang itu berupa binatang yang bisa membela dirinya sendiri. Binatang hilang yang bisa membela dirinya sendiri dari serangan binatang buas kecil. Binatang buas kecil seperti unta, sapi dan semisalnya. Binatang buas kecil misalnya apa? Ya mungkin anakan serigala mungkin, atau anjing misalnya, dia bisa membela diri. Tapi kalau macan ya lain urusannya. Makanya yang disebut, sekiranya dia bisa membela diri sendiri dari serangan binatang-binatang buas yang kecil lah, anjing liar misalnya, berani dia ngelawan. Nah, al-muhim, jenis binatang yang seperti ini maka tidak boleh diambil. Kamu sedang jalan, terutama di Arab sana banyak. Sini wallahualam apa mungkin ada barang hilang semacam ini, sapi lepas. Mungkin. Tapi di sana sering terjadi onta, wari, lepas hilang ke gurun pasir sana. Musafir yang lewat situ sering nemukan, ini onta siapa? Onta ini bisa membela dirinya sendiri. Kalau seandainya ada serigala atau anjing liar. Al-muhim, tidak boleh diambil. Hanya ketika Rasul ditanya tentang onta hilang, Rasul katakan, malaka walaha, apa urusanmu dengan onta? Dia bisa bela dirinya sendiri. Tidak perlu kamu amankan. Dia bisa makan sendiri. Kalau diambil bagaimana? Kalau itu dia ambil, sapi hilang dia ambil, dia amankan. Sapi lepas misalnya, gak tahu siapa yang punya. Maka pertama dia tidak memiliki, tidak boleh memiliki, menguasai sapi itu. Yang kedua, dia bertanggung jawab atas pemeliharaannya, ngasih makannya, minumnya, karena kamu sendiri yang. Kalau kamu lepaskan, dia bisa cari makan sendiri, namanya juga sapi. Dia tinggal kunyah rumput apa saja yang hijau di depannya, bisa dia makan. Tapi kamu ambil sekarang, ya sudah kewajibanmu. Kamu taruh kandang, ya kamu kasih makan, kamu kasih minum. Karena tidak memiliki, karena itu memang bukan hak kamu, hak milik orang lain. Dan kamu ambil tanpa izin syariat, karena syariat tidak mengizinkan untuk kamu ambil. Seperti yang Rasul katakan tadi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dhalah, barang hilang ini temuan yang mahal nilainya. Seperti perhiasan, kamu nemu kalung emas, gelang emas, atau ya barang berharga lah intinya, punya nilai. Termasuk binatang yang tidak bisa membela dirinya dari serangan binatang-binatang buas kecil. Seperti kambing, miskin gak bisa membela dirinya dari anjing, apalagi serigala. Maka boleh diambil dan wajib untuk diumumkan tadi. Siapa yang kehilangan kambing, siapa yang kehilangan ayam misalnya, ini ada angsa hilang ketemu, semisalnya, diumumkan tadi di tempat-tempat keramaian dan kumpulnya orang. Itu beberapa perkara. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam, wassallallahu alaihi wasallam.